إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di masjid yang mulia ini, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kehadiran kita semua di sini adalah dalam rangka mendengarkan ilmu agama dari pemaparan ayat-ayat Al-Quran maupun hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua meyakini bahwa ini adalah sebuah amalan yang salih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Besar, yang Maha Pemurah lagi Maha Dermawan, semoga kita semua diberikan kebaikan dan manfaat dengan kehadiran kita ini, dan semoga apa yang kita dapatkan di dalam pertemuan ini, di dalam majelis ini, bisa membawa kita semua kepada apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema untuk acara pada pagi hari ini sebagaimana yang telah diumumkan, yaitu panduan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membangun masyarakat dan memajukan umat, upaya mewujudkan nilai-nilai Islami yang universal dan paripurna dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan tema yang seperti ini adalah tema-tema yang sangat berharga dari pijakan dan pedoman seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya, apalagi di dalam mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang namanya bangunan, semuanya dibangun di atas pondasi, dan harus diletakkan di atas pijakan-pijakan yang tepat dan kuat. Dan ini adalah inti dari pertemuan kita pada hari ini. Dan diantara makna dari apa yang akan dibahas oleh dua pemateri kita, yaitu yang pertama yang kami hormati adalah Ustaz Khadir bin Muhammad Sanusi. Kemudian pemateri yang kedua yang kami hormati Al-Ustaz Ibn Yunus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk beliau berdua atas kesediaannya di dalam memberikan pencerahan-pencerahan bagi kita di majlis ini, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk seluruh hadirin yang hadir di majlis ini. Mungkin saya untuk meringkas waktu, saya akan memulai memberikan kesempatan kepada dua pemateri kita akan tema yang kita akan bahas ini. Dan mungkin untuk pembukaan kita mungkin mengajukan kepada Al-Ustaz Khadir tentang masalah bagaimana keikhlasan di dalam beramal. Sebab seluruh dasar amalan, apa saja amalan tersebut dalam pribadi seorang muslim, bermasyarakat maupun bernegara, harus dibangun di atas dasar, dibangun di atas keikhlasan dan niat yang baik. Dan kemungkinan datang dari sejumlah para ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala, mereka mengatakan rubba amalin fajirin tukabbiruhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Kadang sebuah amalan dia kecil, amalan itu, amalan ini menjadi besar lantaran niatnya. Dan kadang sebuah amalan, amalan itu sangat besar, banyak kesulitan di dalam melakukannya, amalan yang sangat dahsyat di dalam pelaksanaannya, tapi menjadi kecil lantaran niatnya. Maka mungkin Al-Ustaz Khadir bisa menjelaskan sebuah hadis yang bisa menjadi pegangan, panduan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majlis ini, bagaimana seharusnya kita dalam berniat dan mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة بسرطة دورة يمليكاً على الله سبحانه وتعالى تسير بالشكر على الله سبحانه وتعالى atas berbagai nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan, kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala beri, dan terkhusus nikmat Islam, nikmat iman, dan di dalamnya terkandung keikhlasan dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh jemaah, ini adalah perkara yang sangat besar dalam kehidupan di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Dan nikmat yang terakhir kami sebutkan itu adalah perkara khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala hanya beri kepada mereka, pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkara niat dan keikhlasan adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam betul-betul menjelaskan perkara ini dengan sebaik-baik penjelasan. Banyak keterangan yang datang dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan perkara ini, dan dengan kelemahan tepat kesempatan yang ada, kami berupaya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala untuk memaparkan sedikit tentang perkara ini. Semoga ada manfaatnya guna diri kami dan kepada jamaah seluruhnya. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sering kita dengar, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, datang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likullin ri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankisuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah amalan-amalan itu, tidaklah perbuatan-perbuatan itu, kecuali hanyalah ditentukan oleh niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tidaklah bahagian yang akan diperoleh oleh setiap orang kecuali ditentukan oleh niatnya pula. Karena itu, man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa alimraati yankisuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia peroleh atau karena wanita yang akan dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi maksud dalam hijrahnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang sangat mulia ini, Nabi tegas membatasi bahwa keberhasilan amalan, diterimanya amalan, tergagapnya amalan ditentukan oleh niatnya. Innamal a'malu binniyat. Tidaklah amalan-amalan itu berhasil tidaknya, diterima tidaknya, teranggap tidaknya, kecuali binniyat, dengan niat-niatnya. Ini mencakup seluruh amalan. Amalan yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara, atau amalan yang dilakukan oleh rakyat, amalan yang dilakukan oleh aparat, amalan yang dilakukan oleh pengurus masjid, amalan yang dilakukan oleh para rumah tangga, oleh suami istri, oleh lelaki maupun wanita, seluruh amalan sangat ditentukan oleh niatnya. Kemudian, berapa kadar yang akan kita peroleh, apa dan bagaimana yang akan kita peroleh dari amalan kita, juga kembali oleh niat ini. Karena itu, kalimat selanjutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tidaklah bahagian yang akan diperoleh oleh setiap orang kecuali hanya ditentukan oleh ma nawa, apa yang diniatkan. Ketika niatnya betul-betul kepada Allah dan karena Allah, maka ini yang menjadi penentu. Tapi ketika niatnya untuk dunia atau perkara-perkara yang semisal itu, maka jamaah amalannya disesuaikan dengan niatnya. Nabi langsung mencontohkan pada amalan besar untuk mengurai uraian Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi langsung mencontohkan amalan yang sangat besar, amalan hijrah. Bagaimana kondisi seseorang yang karena mempertahankan agamanya atau karena tertentu dia meninggalkan negerinya, menuju ke negeri yang lain, amalan yang sangat besar. Tapi ternyata amalan ini, bagaimanapun beratnya, bagaimanapun sulitnya, tetap kembali kepada niatnya. Kata Rasulullah, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله متى شيطان يوم هجرهنya kepada Allah dan kepada Rasulnya فهجرته إلى الله ورسوله متى هجرهنya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Siapa yang hijrahnya kepada Allah karena Allah betul-betul mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala untuk akhiratnya, untuk agamanya, maka niatnya dengan niat ini dia mendapatkan pahala hijrah yang sangat luar biasa. Siapa yang hijrahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah yang dasar oleh petunjuk beliau Sallam untuk mengarah kepada apa yang dituntunkan oleh beliau Sallam, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niat hijrahnya itu. Sebaliknya, ketika hijrahnya, amalan besar ini, karena semata dunia, maka amalan ini pun akan bernilai sesuai dengan niatnya untuk dunia ini. Dan ketika amalan hijrah ini, meninggalkan negerinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan keluarganya, dilakukan karena dunia, karena wanita yang akan dinikahi, maka amalan besar dan berat ini pun akan berakhir kepada niatnya untuk wanita. Lihat jemaah, bagaimana niat menentukan seluruh amalan dan bagaimana niat menjadi kadar ukuran keberhasilan dalam amalan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, berbicara tentang kesejahteraan bangsa, berbicara tentang kemajuan umat, kekokohan agama, maka sungguh perkara niat, keikhlasan dalam beramal adalah perkara yang menjadi ukuran dari segala keberhasilan dunia ini, bahkan di alam barzakh, bahkan di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, wa'ada Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat. Allah telah berjanji dan janji Allah pasti. Allah berjanji kepada mereka-mereka yang beriman di antara kalian dan beramal dengan amalan saleh. Lihat janji Allah, la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladziina min qablihim. Betul-betul pasti Allah Subhanahu wa Taala jadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtada lahum. Dan betul-betul pasti dan pasti Allah akan kokohkan agama mereka, agama yang Allah hidayah untuk mereka, Allah akan kokohkan. Ditambah lagi dengan janji, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan pasti dan pasti Allah akan mengubah kondisi takut mereka, kondisi gelisah mereka, iya, kondisi penuh kesengsaraan, siksaan, Allah akan rubah menjadi keamanan. Janji ini pasti dari Allah Subhanahu wa Taala bagi mereka yang beriman dan beramal dengan amalan saleh. Allah Subhanahu wa Taala akan menyebutkan, mewujudkan, iya, ketenangan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan di muka bumi bagi mereka-mereka yang mewujudkan ini. Lihat, ketika Allah mewujudkan, apa yang menjadi rahasia keberhasilan ini? Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan sama sekali tidak menyekutukanku dengan siapapun juga. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang ingkar setelah ini, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Lihat kata kunci pada ayat ini, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, mereka beribadah kepadaku, amalan mereka semata-mata bermaksud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang disusul dengan la yusyrikuna bi syai'a, mereka sama sekali tidak melakukan kesyirikan terhadapku, syai'a, syirik dalam bentuk apapun juga, besar kecil masuk dalam pelarangan ini. Disinilah ketulusan dalam niat jemaah, keikhlasan, ketulusan dalam niat tidak akan pernah terwujud kecuali tegaknya dua rukun dari keikhlasan ini. Niat betul-betul kepada Allah, kemudian selamat dari maksud selain dari apa yang Allah Subhanahu wa Taala ridai. Keikhlasan hanya akan terwujud ketika penghambaan segala amalan betul-betul kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa Taala. Selanjutnya amalan itu ibadah itu selamat dari berbagai kotoran-kotoran kesyirikan. Disinilah keikhlasan itu. Lihat jemaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua perkara ini secara bergandengan tanpa perantara. Ya'buduna la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini tidak mengatakan mereka beribadah kepada-Ku dan tidak ada kata dan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepada-Ku, mereka tidak melakukan kesyirikan kepada-Ku sedikit pun juga. Di sinilah keikhlasan itu, jemaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW telah menegaskan hadis yang hasan dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Bashir hadhihi al-ummah bis-sana'i war-rizqah wad-din wat-tamkin fil ard, faman 'amila minhum 'amala al-akhirah lid-dunya lam yakul lahu fil akhirati nasib." Beri kabar gembira untuk umat ini. Beri kabar gembira untuk umat ini. Berupa kemenangan, berupa ketinggian, berupa pembalasan, berupa kekokohan di muka bumi. Kenapa? Lihat. Siapa yang beramal di antara mereka amalan akhirat, sholat, puasa dan sisa itu, dia beramal di antara mereka amalan akhirat, tapi untuk dunia, maka sama sekali tidak akan mempunyai bahagian di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, "Man kana yuridu ad-dunya wa zinataha, nuwaffihi ma amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa hadita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang beramal dengan amalannya dia menginginkan dunia beserta segala kesenangannya, maka kami akan penuhkan. Kami tidak akan rugikan dia. Kami akan beri sesuai dengan niatnya, sesuai dengan maksudnya. Tapi ingat, ulaika alladziina laysa lahum fil aakhirati illa an-naar, kata Allah. Mereka inilah orang-orang yang di akhirat tidak akan mendapatkan bagian kecuali api neraka. Wa hadita ma sana'u biha, terhapus seluruh amalannya. Wa batilu ma kaanu ya'malun, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka lakukan di muka bumi hanyalah merupakan kebatilan. Ya jemaah, sirna segala amalan ketika niat itu lepas dari amalan kita. Karena itu jemaah, kekokohan, kesejahteraan, kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, bahkan kita katakan untuk kehidupan dunia, alam barza dan akhirat, keikhlasan adalah kunci. Perkara inilah yang sangat ditakuti oleh syaitan. Karena itu dia langsung nyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala takluknya pemimpin syaitan terhadap perkara ini. Iblis lanatullah alaih menyatakan di hadapan Allah, "Qanata bi izzati." Dia berkata demi keperkasaanmu ya Allah, "La'ubiyannahum ajma'in." Sungguh pasti dan pasti saya akan sesatkan, celakakan mereka seluruhnya, Adam beserta turunan-turunannya, "Illa ibadata minhumul mukhlasin." Kecuali satu ya Allah, hamba-hamba Engkau dari kalangan mereka, al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Dengan keikhlasan jamaah kita akan raih kemenangan. Apa keikhlasan itu? Keikhlasan adalah tulusnya seseorang dalam beramal hanya kepada Allah untuk akhiratnya dan betul-betul selamatnya amalannya dari berbagai noda-noda kesyirikan, penghambaan kepada selain Allah, membesarkan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di muka bumi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mewujudkan keikhlasan sangat diperlukan kekuatan mujahadah, kekuatan kesungguhan. Sebab keikhlasan itu sangat berat. Lihatlah ucapan-ucapan orang-orang yang telah menguji dirinya, mengupayakan dirinya mewujudkan keikhlasan. Kata Yahya bin Abi Katsir, "Ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu min al-amal." Pelajari niat keikhlasan, sebab sungguh dia lebih dalam, sungguh dia lebih dalam daripada amalan. Dawud At-Tha'i berkata, "Ra'aitu khaira kullahu innama yajma'u husna niyyah wa tafata bihi khaira wa illam tusib." Kata beliau sallam, saya melihat kebaikan seluruhnya itu terkumpul pada baik punya niat. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ma aradtu syai'a ashadd 'alayya min niyyati, li'annaha tataqallabu 'alayya." Kata beliau rahimahullah ta'ala, "Saya tidak mengobati diri saya melakukan bagaimana pembersihan diri yang lebih hebat, lebih dahsyat mengalahkan upaya memperbaiki niat, sebab niat itu bolak-balik pada diri saya." Kata Yusuf Al-Akbar, "Takhlisun niyyah min fasadiha ashaddu 'ala al-'amilina min kulli ijtihad." Kata beliau, memurnikan niat dari kerusakan niat adalah perkara yang sangat luar biasa beratnya bagi orang-orang yang beramal, mengarahkan beratnya berketulusan melakukan kesungguhan. Dari sini jamaah, camkan betul, niat adalah kunci keberhasilan sebagai hamba, keberhasilan sebagai pemimpin, keberhasilan sebagai rakyat, keberhasilan sebagai apapun juga. Niat adalah kunci dalam kehidupan apapun juga, dunia, alam barzah, dan akhirat. Dan jangan sekali-sekali menyepelekan niat. Mungkin sekarang kita ikhlas, tapi keluar masjid belum tentu kita bisa ikhlas. Usahakan terus, perjuangkan terus, sampai kapan? Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhan kamu di atas nilai keikhlasan sampai datangnya perkara yang pasti datang, yaitu kematian. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan pentingnya keikhlasan niat ini untuk membangun diri bangsa dan dalam mewujudkan kesejahteraan dunia alam barzah dan di akhirat, serta dalam mengukuhkan umat dan negara kita ini. Wallahu a'lam. Subhanakallah alhamdulillah la ilaha illa demikian tadi tentang pentingnya niat di dalam kehidupan dan di dalam membangun masyarakat dan memajukan rakyat. Kemudian di sini masalah yang kedua yang penting perlu kita cermati di majelis ini. Saya ada ingin membacakan sebuah ucapan dari sosok yang mengumpulkan pada dirinya dua kepribadian. Beliau adalah pimpinan negara, pernah menjadi gubernur di salah satu wilayah dari kaum muslimin, dan beliau juga adalah ulama terkenal, yaitu Imam Sahib bin Abdullah Tasturi. Beliau berkata, "La yazalu an-nasu bi khairin ma a'dhamu as-sultana wal ulama fa idza a'dhamu hadaini aslaha Allahu dunyahum wa ukhrahum wa idza istakhaffu bi hadaini أفسدوا دنياهم وأخرهم." Kata Sahal bin Abdullah al-Tusturi, manusia akan terus menerus berada di atas kebaikan sepanjang manusia mengagungkan penguasa dan mengagungkan ulama'nya. Apabila mereka mengagungkan dua golongan ini, maka pasti Allah akan perbaiki dunia mereka dan Allah perbaiki akhirat mereka. Dan apabila manusia merendahkan dua golongan ini, maka pasti mereka merusak dunia mereka dan merusak akhirat mereka. Ya. Ini mencermati hal ini mungkin terdapat di dalamnya sebuah arah yang menjadi panduan bagi kita, dan mungkin ada baiknya kita mohon kepada Ustaz Ibn Yunus untuk menerangkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang menjadi pedoman untuk kita semua di dalam hal ini. Waktu dan kesempatan saya bersilakan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حضرون ينبغي لكم على الله سبحانه وتعالى حتى مدرسة لم تكن حرمتي أبا يعني لبسطة بي. Tentu saja satu ucapan yang sangat indah dari seorang tokoh dari ulama kaum muslimin, yang juga dia tidak hanya memberikan kebaikan kepada umat dengan ilmunya, namun ia telah mengaplikasikan ilmu tersebut dalam pemerintahannya. Rahmatullah rahmatan wasi'ah. Maka tentu saja apa yang beliau ucapkan rahimahullah ta'ala tidaklah keluar dari kantong pribadinya ataupun karena bisikan sesaat, tapi itu terlahir dari pendalaman beliau rahimahullah ta'ala dan pengkajian beliau akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sangat banyak keterangan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan perkara ini. Insyaallah kita akan sebutkan sebahagian dari perkara tersebut. Namun ada perkara yang menarik yang ingin kami sampaikan, yaitu bahwa jangan sampai ucapan para ulama seperti ini justru disalah artikan, dianggap wah ini namanya tamalluk, ini bentuk dari menjilat penguasa atau bentuk-bentuk yang lain. Yang ini sangat disayangkan, sering sekali dituduhkan kepada para ulama kaum muslimin yang kemudian mengingatkan dan menasihati umat untuk senantiasa menghormati dan taat dan patuh dalam ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Ya? Maka sesungguhnya apa yang terlahir dari ucapan beliau itu sesungguhnya didasarkan pada apa yang tegas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam syariat yang mulia tentang wujubu munasahatil umara, wajibnya kita untuk menasihati penguasa dengan segala bentuk dan macam menasihati penguasa itu. Oleh karena itu saya akan sebutkan sebuah hadis yang mengumpulkan semua perkara tersebut. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ad-Dari dan yang lainnya dari hadis Anas bin Malik, dan juga Imam Al-Hakim dari hadis Zaid bin Thabit, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalathatun la yadillu alaihinna sabrul muslim, ikhlasul 'amal lillah azza wa jalla, wa munafahatu ulil amr, wa luzumu jama'atil muslimin." Rasulullah bersabda, tiga perkara la yadillu awlahu yughillu. Jadi ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama kita dari kata idlal atau dari kata al-ghal, yang keduanya memiliki makna yang mirip namun berbeda. Yang idlal artinya hilang, adapun yughil maka yang dimaksud adalah kedengkian. Artinya tidak berkata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan dengki jika ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, yang tidak akan ia dikatakan khianat jika ketiganya ada pada seorang muslim pada hati mereka. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah azza wa jalla, mengikhlaskan amal dalam perbuatan, dan ini alhamdulillah telah dijelaskan dengan tuntas oleh pembicara pertama dan disebutkan kaitannya dalam pembangunan umat ini. Perkara yang kedua adalah munafahatu ulil amr, menasihati penguasa, yang ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah luzumu jama'atihim, senantiasa berpegang teguh konsisten dalam jamaah mereka, jamaah yang dipimpin oleh penguasa kaum muslimin. Maka perkara yang kita lihatkan di sini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas memerintahkan kita untuk senantiasa menasihati penguasa dan senantiasa bersatu bersama mereka dalam jamaah yang mereka pimpin. Dan ini tentunya dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan keadaan umat pada saat itu dan di masa-masa yang akan datang. Beliau menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Inna Allah zawali al-ardha fara'aytu masyariqaha wa magharibaha." Hadis sahih riwayat Muslim. Sesungguhnya kata Rasulullah, "Didekatkan kepadaku bumi ini, maka aku pun melihat barat dan timurnya." Kemudian beliau sebutkan bagaimana kekuasaan dari umatnya akan mengikuti cakupan yang luas dari wilayah tersebut. Maka ini menunjukkan kepada kita tidak tersembunyi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan para pemimpin kaum muslimin. Ya, baruhum wa fajiruhum, baik mereka yang senantiasa taat kepada Allah, dan senantiasa memberikan kelesan kepada umat, atau mungkin yang masih silap dan lalai, masih tersibukan akan perkara-perkara yang menyebabkan mereka terhalangi dari mewujudkan keinginan umat dari kesejahteraan bersama. Maka hadirin ulama dari Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya munasabah ulil amr. Nah, dalam konteks inilah kita memahami ucapan dari seorang alim rabbani yang menasihati kita untuk senantiasa memuliakan para pemimpin dan mengagungkan para ulama. Tentunya karena apa yang ada pada mereka dari keburukan, dari manzilah dan keutamaan, serta apa yang mereka tegakkan dari mewujudkan hajat seluruh umat ini. Ya. Oleh karena itu disebutkan misalnya oleh Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni, di mana beliau mengatakan dalam kitab Jiyatul Umam, al-imanatu riyasatun tammatun wa zu'anatun 'ammah tata'allaqu bil khaṣa wal 'ammah fi muhimmati ad-din wa ad-dunya. Kepemimpinan adalah dia bentuk kepemimpinan yang sempurna dan ketokohan yang umum menyeluruh, mencakup orang-orang yang khusus dan masyarakat awam dalam perkara din maupun perkara dunia. Ingat, dalam perkara din, dalam perkara dunia. Sebagian orang menganggap bahwa kekuasaan atau pemerintahan atau pemimpin itu hanya mengurus masalah dunia semata, tidak. Dan bahwa apa yang mereka datangkan dari kebaikan itu hanya sampai pada perkara dunia semata. Itu keliru besar. Ya, diingatkan oleh para ulama yang lain bahwa sesungguhnya seperti misalnya dalam kitab Syafa Syariah, di mana beliau mengatakan hendaknya diketahui bahwa kepemimpinan dari perkara manusia, ya, mengurus urusan manusia, ini min a'lam wajibat din, dari perkara yang agung dari kewajiban-kewajiban agama. Dan la qiyama lid-din wa ad-dunya illa biha, karena tidak ada tegak atau tidak akan tegak din agama serta dunia itu kecuali dengannya, kecuali dengan kepemimpinan itu. Karena sesungguhnya kata beliau, anak Adam tidak akan sempurna maslahat mereka kecuali jika mereka bersatu di antara mereka, dan tidak akan mungkin kemudian persatuan mereka itu menjadi baik kecuali dengan adanya orang-orang yang mengurus mereka dalam kesatuan mereka tersebut. Karena Rasulullah menunjukkan dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Abu Hurairah dan Abu Daud, kata beliau, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahdahum." Jika keluar tiga orang dalam safar, hendaknya mengangkat pemimpin di antara mereka, seorang di antara mereka itu. Ini dalam perkara safar. Yang kebanyakan diinginkan adalah kemaslahatan dunia untuk masalah berdagang, untuk ziarah dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah memungkinkan kita untuk mengangkat pemimpin, ya. Maka seperti itulah, ya. Dan karena itulah ditegakkan oleh para ulama kita bahwa sesungguhnya kebaikan agama dari seluruh makhluk ini yang kapan luput kebaikan itu, maka mereka akan rugi dengan kerugian yang besar. Dan bahwasanya tidaklah mereka akan mampu mendapatkan manfaat kebaikan dari apa yang Allah curahkan kepada mereka dari nikmat di dunia ini, kecuali jika mereka menegakkan agama ini dan menegakkan dunia mereka yang dengannya akan tegak agama mereka. Ya. Jadi kalau begitu, pemimpin memiliki peran yang besar. Ibadah dan iman itu bertumbuh dalam ketenangan, kata Rasulullah, al-ujjatun nasyirah. Dan tidak akan mungkin sekali lagi diraih stabilitas keamanan, kesejahteraan dan ketentraman kecuali ada pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin. Maka karena itulah berkata Izzuddin bin Abdus Salam, sesungguhnya pahala seorang imam pemimpin kaum muslimin ini lebih tinggi dari pahala seorang mufti ataupun qadhi. Kenapa? Karena kemaslahatan yang ia raih dengan kepemimpinannya jauh lebih besar dari maslahat seorang qadhi. Kenapa? Demikian pula kemudaratan yang ditolaknya jauh lebih besar daripada kemudaratan yang ditolak oleh seorang hakim atau seorang qadhi dalam kepemimpinannya. Maka dalam konteks inilah Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menasihati penguasa dan bersatu bersama mereka, mendukung mereka dalam ketaatan. Dan di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah mengagungkan mereka, menghormati mereka, memberikan apa yang menjadi hak mereka, dan tidak menggibahi mereka, tidak menyudutkan kebaikan mereka, bahkan sebaliknya mendoakan bagi mereka kebaikan. Maka di sini kita dapatkan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan dengan tegas perkara ini. Jadi ia bukan sekedar menjilat, bukan apa yang kita katakan bahwa ada bentuk menjilat atau karena takut. Karena kita lihatkan kadang seseorang menggunakan kalimat-kalimat tertentu yang memberikan kesan ada bentuk pengagungan, namun terkadang yang diinginkan dengan justru kelebihan. Ini perkara yang berbahaya. Namun sekali lagi, juga banyak orang yang menuliskan pujian-pujian yang ternyata pujian itu disesuaikan dengan kadar apa yang ia dapatkan dari imbalan. Jika dia dalam posisi sebagai pendukung, maka dia pun melontarkan pujian dan sanjungan. Namun kalau tidak terpenuhi apa yang dia inginkan, dia tidak meraih apa yang dapatkan dari penguasa, maka serta-merta ia dalam posisi sebagai penentang, melawan dari kebijaksanaan dan lain sebagainya. Sesungguhnya tidak demikian. Telah dijelaskan kepada kita tentang masalah ikhlas. Maka wajib bagi kita berikhlas dalam perkara-perkara tersebut. Maka kita ingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Muawiyah bin Abi Sufyan ketika Abu Dzar al-Ghifari didatangi oleh sebagian orang-orang Irak setelah mendengar bahwa Abu Dzar al-Ghifari datang ke Raghbah, memunculkan diri ke Raghbah sesuai dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli Irak ini sengaja untuk memancing di Erkro. Mereka mengatakan, kamu sudah benar, engkau dibeginikan, dibegitukan. Ya? Nah, kalau begitu, ayo marilah. Engkau sudah dengan bendera. Maka akan menyambut benderamu, siapa yang engkau inginkan dari orang-orang. Ibaratnya bentuklah golongan yang akan siap untuk melawan penguasa pada waktu itu. Maka kemudian berkata Abu Dzar al-Ghifari, sahabat Nabi, yang dijuluki oleh Allah, yang dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan al-fiyah, bukan dengan perasaan, bukan dengan berakidah dan sebagainya. Maka dia berkata, mahlan mahlan ya ahlan Islam, tenanglah, tenanglah wahai kaum muslimin. Ya, karena beliau mengatakan, ya, fa'inni sami'tu Rasulullah yaqul, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sayakunu ba'du sultanan fa'izzuhu, akan datang sesudahku penguasa-penguasa, maka muliakanlah mereka. Menyukai saya zillahu fagrahu fagrahan fil Islam, barang siapa yang mencoba untuk menghinakan mereka, maka dia akan memberikan cacat, satu cacat dalam Islam. Walam yukbal minhu taubatun, dan tidak akan diterima darinya taubat, hatta yu'iduha kama kanat, hingga ia kembalikan sebagaimana asalnya. Subhanallah. Peringatan yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak menghinakan penguasa. Dan bahwa kalau seorang menggunakan penguasa, bukan dia sekedar menjatuhkan penguasa itu, namun dia telah melukai Islam. Dan luka itu tidak akan sembuh dan tertutupi kembali hingga ia taubat dari perbuatannya. Dan tentunya jika kemudian ia taubat, itu pun dikatakan tidak akan diterima hingga kembali kepada asalnya. Subhanallah. Apa yang dia buat daripada kerusakan sekarang berubah menjadi kebaikan. Sekali sungguhnya bertobat, belum diterima oleh Allah sampai kembali kepada ketentraman semula. Subhanallah. Ancaman yang sangat besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu saja adapun aplikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan membangun masyarakat, tentu saja bahwa kita haruslah kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tuntunan beliau adalah kita memuliakan pemimpin kita, ya. Karena sesungguhnya apa ayat mereka dari amanah adalah kita. Marilah kita membantu mereka dalam mewujudkan amanah itu. Bukan sebaliknya, kita membuat apa yang tidak menyebabkan para penguasa tidak mampu menanggalkan amanah yang diumbannya, dan kemudian apa yang diharapkan yang merupakan harapan bersama tidaklah terwujud. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita dan memperbaiki keadaan para pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini satu petunjuk. Banyak lagi hadis-hadis Nabi, ada beberapa hadis yang menunjukkan perkara tersebut. Saya sudah cukup dari hadis ini bagaimana perintah Nabi untuk memuliakan para pemimpin, bahkan dampak buruk dari perbuatan merendahkan penguasa pun disebutkan oleh Nabi dalam bentuk yang sangat menakutkan kita. Semoga Allah menyelamatkan kita dari perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya terima kasih kepada Ustaz Ibnu Yunus atas penjelasannya, dan beliau terangkan tentang pentingnya saling menasihati, dan juga secara khusus beliau terangkan tentang menasihati penguasa. Dan saya kira untuk nasihat-menasihati ini adalah pembahasan yang lebih luas, sebab nasihat-menasihati bukan hanya kepada satu golongan saja, tapi kepada seluruh lapisan manusia. Maka mungkin untuk mempertajam pemahaman di dalam masalah ini dan menjelaskan urgensi dari pentingnya an-nasiha, saling menasihati, mungkin Ustaz Khadir bisa menerangkan kepada kita semua sebuah hadis yang memperkuat pedoman kita di dalam masalah ini. Saya persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil qiyamah, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan tentang rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa nafsunya, apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Karena itu camkan betul, ketika datang keterangan dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, camkan betul bahwa perkara itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi anugerah besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan satu kemuliaan yang tidak diberi kepada Nabi dan Rasul yang lainnya, bahwa beliau diberi jawami'ul kalim, kemampuan mengungkap kalimat-kalimat singkat tetapi kandungan dan maknanya sangat luar biasa dalam dan luasnya. Pertanyaan yang disedarkan kepada kami mengungkap perkara ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad serta yang lainnya dari sahabat Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau menegaskan bahwa an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم. حديث ini menjelaskan tentang nasihat itu sebenarnya, keluasan nasihat dan hakikat nasihat itu. Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasiha. Nabi ulangi tiga kali perkara ini, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Kemudian sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, kepada siapa wahai Rasulullah? sebab dalam nasihat ada an-nasih yang menasihati dan ada al-mansur yang dinasihati. Beliau langsung bertanya, mereka bertanya, liman, untuk siapa? Kepada siapa nasihat itu? Kami orang yang beragama harus berani untuk minyak nasihat. Tapi nasihat kepada siapa? Nabi SAW menjawab, lillahi, kepada Allah. Jangan terjemahkan kepada makna nasihat dalam bahasa Indonesia. Sebab akan berbahaya. Masa menasihati Allah? Lillah, kata Nabi, kepada Allah. Wali kitabih dan kepada kitabnya. Wali rasulih dan kepada rasulnya. Wali a'immatil muslimin dan kepada imam-imam kaum muslimin. Imam kaum muslimin mencakup para ulama, panutan dalam agama, dan para penguasa, panutan dalam urusan bernegara, bermasyarakat. Kemudian, wa'ammatihim, dan nasihat kepada keseluruhan masyarakat Islam. Coba lihat bagaimana Nabi menjelaskan nasihat ini. Lingkupnya, keluasannya, tidak ada yang keluar dari makna ini. Ternyata nasihat jamaah adalah agama seluruhnya dan lingkupnya mencakup segala perkara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menegaskan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Perhatikan kalimat subjek predikat ini. Dalam bahasa Arab, ad-din terkenal dengan nama mubtada, an-nasihah adalah khabar. Dalam bahasa Indonesia, kayaknya dekat dengan mana subjek dan predikat. Dalam bahasa Arab, keumuman khabar atau predikat itu dalam bentuk nasirah. Singkatnya tidak memakai al. Tetapi di sini Allah gunakan, Nabi SAW menggunakan kata al. Lihat, ad-din, agama itu adalah an-nasihah. Nabi tidak mengatakan ad-din nasihatun. Tapi Nabi mengatakan ad-din an-nasihah. Ini untuk menegaskan bahwa agama seluruhnya adalah nasihat seutuhnya. Karena itulah tidak ada satu pun perkara agama yang lepas dari nilai-nilai nasihat. Sementara sama kita maklumi jamaah hidup di muka bumi, sebagai apapun kita di tengah masyarakat, kapan kita keluar dari nilai-nilai agama, maka rusak kehidupan pribadi kita, rusak kehidupan keluarga kita, rusak kehidupan masyarakat kita, akan kacau keadaan dunia, alam barza dan akhirat kita. Harus berada di atas agama, sementara agama tegak dari awal sampai akhirnya, dasar sampai puncaknya di atas nilai-nilai nasihat. Karena itu perkara yang sangat penting dan sangat mendasar yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak bangsa, oleh setiap kaum muslimin, oleh setiap umat manusia, berada di atas nilai-nilai nasihat. Untuk memahami apa nasihat, sebab kita bisa memahami, kita akan menasihati Allah. Kita mau menasihati kitabnya Allah, mau menasihati Rasulullah SAW, mau menasihati penguasa, menasihati ulama, mau menasihati masyarakat muslim. Apa makna nasihat itu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat jamaah adalah kata yang melingkup banyak makna yang mendalam dan meluas. Di dalam makna nasihat terdapat keikhlasan. Madu yang baru diambil dari pohonnya, dengan sarangnya, dengan tawonnya, dengan ini dan itunya, ketika si pengambil madu telah mengatakan nasah al-asr, apa nasahul asr, saya telah nasihati madu itu. Maka maknanya madu itu telah saya jadikan murni. Ini penggunaan nasihat dalam bahasa Arab bermakna kemurnian, keterusan. Tapi bukan seperti ini. Ketika satu urusan betul-betul benar terwujud, benar-benar ada, bukan hanya sekedar omongan, bukan dusta, tapi jujur adanya perkara itu, orang Arab mengatakan nasah lama, perkara itu telah dinasihati, berada di atas nilai nasihat. Menegaskan kepada kita bahwa di antara makna nasihat adalah kejujuran, ketulusan, tegak di atas kebenaran, lepas dari nilai kedustaan. Dalam makna nasihat, di dalamnya terkandung kesungguhan. Iya, di dalamnya terkandung kesungguhan, kehati-hatian. Bagaimana orang Arab sampai mengatakan, iya, pakaian yang telah terwujud, siap terpakai, yang diawali dari benang demi benang jemaah. Iya, dipintal-dipintal, kemudian akhirnya terwujud kain, selanjutnya terwujud jadi pakaian. Pakaian yang terwujud dengan metode seperti ini katanya nisa, dan lepas dari makna nasihat. Lihat, sesuatu yang terwujud melalui kehati-hatian, melalui kesungguhan, melalui perjuangan, melalui perkara-perkara ini baru teranggap sebagai nisa. Sesuatu yang melewati nasihat berada di atas makna nasihat. Lihat makna nasihat dalam bahasa Arab. Yeah. Ketulusan, kejujuran, kesungguhan, betul-betul berada di atas perkara ini. Kehati-hatian, tidak tergesa-gesa. Ini makna nasihat. Ada kalimat seorang imam yang mengumpul, yang mengungkap secara singkat makna nasihat dan mengumpul segala makna nasihat. Muhammad bin Nasr berkata, qala ba'du ahli al-'ilm, jima'u tafsir an-nasiha huwa inayatul qalbi lil mansus lahu manka. Berkata Muhammad bin Nasr, bahwa berkata sebahagian ulama, kalimat yang mengungkul penafsiran nasiha adalah inayatul qalb, perhatian dan kesungguhan hati terhadap yang dinasihati. Nasihati dalam makna bahasa Arab, perhatian dan kesungguhan hati terhadap yang dinasihati, siapapun dia. Sehingga kalau nasihat kepada Allah, maka berarti jemaah kesungguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung keikhlasan kepada-Nya, hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, membesarkan, mengagungkan-Nya, betul-betul mewujudkan nilai sepenuh hati kita kepada-Nya untuk mempersembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan rahasia yang sangat penting untuk keberhasilan kita seluruhnya. Dua ayat yang merupakan kunci semua keberhasilan perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa 'indana khazainu." Ayat yang pertama, ayat yang kedua, "Wa anna ila rabbikal muntaha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa 'indana khazainu." Tidak ada satupun perkara, apapun dia, kecuali pasti hanya di sisi kami perbendaharaannya. Ayat ini menegaskan bahwa segala perkara, apapun, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, untuk di dunia, alam bawah, akhirat, urusan negara, urusan dunia, ingat-ingat, yakin-yakin, hanya pada Allah Subhanahu wa taala perbendaharaannya. Karena itu, minta dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, melalui keyakinan ini, wujudkan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada Allah segala perkara, apapun yang kita inginkan. Sebab ada satupun perkara kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala perkara itu segala perbendaharaan. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa anna ila rabbikal muntaha." Sungguh hanya kepada Tuhan engkau al-muntaha, diakhirkan segala sesuatu. Ayat ini memberi info kepada kita bahwa kapan ada perkara, ada amalan, ada upaya, sebagai apapun kita, sebagai penguasa, sebagai rakyat, sebagai ulama, sebagai penuntut ilmu, laki maupun wanita, pejabat, pedagang, apapun kita, maka jemaah, keberhasilannya sampai tidaknya kepada Allah ketika betul-betul hanya kepada Allah, sebab segala amalan yang hanya karena Allah semata yang sampai. Sebab Allah telah tegaskan, wa anna ila rabbikal muntaha, sungguh hanya kepada Allah Rabb engkau diakhirkan segala sesuatu. Kapan karena selain Allah maka tidak akan berhasil. Ini memantapkan pembahasan yang awal, ketulusan dalam niat. Dari dua ayat ini lahir rahasia besar bahwa segala perkara kita minta hanya kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan segala perkara ini harus kita minta karena Allah Subhanahu wa taala, darinya, dari Allah, mintanya kepada Allah, dan sebab dan karenanya karena Allah Subhanahu wa taala. Disinilah keberhasilan itu. Sebab kalau orang meminta hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, salah. Harus bergandengan kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nasiha kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasiha kepada kita Allah Subhanahu wa taala, maka kerahkan segenap kemampuan hati terhadapnya, berupa cinta terhadapnya, membesarkannya, memuliakannya, mengagungkannya, betul-betul meyakininya sebagai ucapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul kerahkan buka hati kita untuk menerimanya. Kalaupun ada kegelapan di dalam hati kita, paksakan cahaya Al-Quran untuk meneranginya. Ada bongkahan batu yang mengakar, ya, yang sangat kuat, yang keras di dalam hati kita, masukkan kekuatan nilai-nilai Al-Quran agar supaya menghancurkan kekakuan dan kekerasan hati itu. Terima jamaah nilai-nilai Al-Quran dengan kekuatan nasihat, maka kita akan mendapatkan kehebatan dalam bernasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nasihat terhadap Rasulullah SAW. Dalam hidupnya, orang melakukan nasihat kepada Nabi SAW, ada yang cara langsung mendengarkan Nabi SAW, melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ada permasalahan langsung kepada Nabi SAW. Apa yang diputuskan oleh Nabi SAW kita terima, selanjutnya kita tinggalkan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Tapi meninggal Nabi SAW, maka kita kembali kepada peninggalan Nabi SAW, kepada sunnah Nabi SAW yang Allah telah nyatakan sempurna dan telah sempurna. Karena itu jamaah, kembalikan segala perkara kita dalam urusan bernegara, dalam urusan pribadi, dalam urusan keduniaan, dalam urusan agama, untuk dunia alam barca dan akhirat kita, kembalikan kepada petunjuk beliau SAW. Kalau kita ingin nasihat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nasihat terhadap imam-imam kaum muslimin telah dijelaskan. Di antara makna imam kaum muslimin kepada para penguasa, akan disebutkan oleh Ustaz Ibn Yunus, cukup menjelaskan bahwa betul-betul nilai nasihat terhadap penguasa adalah kunci-kunci keberhasilan bermasyarakat. Selanjutnya nilai nasihat kepada imam dalam makna para ulama, maka menasihati mereka adalah mencintai mereka, mengambil ilmu dari mereka, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala melalui mereka, dan tidak menempatkan mereka sama dengan Rasulullah SAW, tetapi justru menempatkan mereka sebagai pengikut dari Rasulullah SAW, tidak mendahulukan ucapan mereka di atas ucapan Rasulullah, tetapi tetap menjadikan ucapan mereka berada di bawah ucapan Rasulullah SAW. Kita meyakini kemuliaan mereka, tetapi ingat agama hanya diambil dari beliau Muhammad SAW. Para ulama adalah sarana untuk memahami apa yang datang dari Rasulullah SAW. Selanjutnya nasihat yang terakhir, nasihat kepada imam, kepada ammatihim, kepada keumuman masyarakat Islam. Kepada keumuman masyarakat Islam, maknanya jamaah, kerahkan segenap hati kita untuk memberi petunjuk kepada mereka, untuk mengarahkan kebaikan kepada mereka, mengajar kepada yang baik, mencegah mereka dari perkara-perkara yang mungkar, mengajarkan ilmu agama dengan setulus-tulusnya. Inilah nasihat kepada kaum muslimin. Hanya dengan nilai nasihat jamaah, kita akan tegak, kita akan sejahtera, kita akan mulia dunia, alam barca dan di akhirat. siapa yang lepas dari nilai nasihat ini, maka bencana. Kami tutup dengan mengingatkan jemaah akan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Na'qal bin Yasar, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastara'ihi Allahu ra'iyya, thumma lam yuhibha bi nasiha illa lam yadkhul al-jannah." Tak seorang hamba pun yang Allah pikulkan padanya pikulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tanggung jawab kepadanya, sebagai apapun, sebagai penguasa, sebagai rakyat, sebagai apapun dia, Allah berikan beban kepadanya. Tapi kemudian dia tidak memperhatikan tanggung jawabnya dinasihat dengan nasihat, kecuali pasti dia tidak akan masuk ke dalam surga. Bukhari Muslim hadis ini. Nabi tegas mengatakan, siapa yang keluar dari nilai-nilai nasihat terhadap tanggung jawabnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ancaman jamaah, ancaman yang sangat besar ketika seseorang dalam hidupnya di muka bumi, sebagai apapun dia, keluar dari nilai-nilai nasihat. Dan sekaligus ilmu besar kepada kita dalam mewujudkan kebahagiaan apapun juga, kesejahteraan dalam bidang apapun juga, maka kejar rebut dia dengan nilai-nilai nasihat, dan agama seluruhnya adalah nasihat. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita bisa mewujudkan nilai nasihat terus menerus sampai malakul maut datang menjemput kita. Subhanakallahumma hamdika. Ya, hanya telah diterangkan tadi berkaitan dengan masalah nasihat dan hal tersebut terkait pada menegakkan hak-hak pada lima perkara yang disebut pada kitab Allah, hak Allah, hak kitabnya Rasulullah SAW, hak para penguasa kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Ya, dan tentunya menerapkan hal ini dalam kehidupan sungguh adalah hal yang sangat cukup di dalam menciptakan kebaikan di tengah umat. Ya. Tapi selain daripada itu juga mungkin perlu dipertajam di sini berkaitan dengan masalah hubungan antara sama manusia dalam menegakkan agama. Bagaimana harusnya kebersamaan dan ukhuwah antara sesama kaum muslimin dalam menegakkan hak-hak tersebut. Mungkin di sini kita meminta kepada Ustaz Ibn Yunus untuk menerangkan secara ringkas sebuah hadis yang berkaitan dengan masalah, karena waktu membatasi kita. Maka saya persilakan 5-7 menit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja apa yang disebutkan oleh Ustaz Khidir Azrailullah tadi tentang nasihat adalah perkara yang sangat jelas. Dan semua kita atau majlis kita pada hari ini adalah bentuk dari nasihat seperti ini. Dan kita tentunya mengingat bahwa nasihat tidaklah terlahir kecuali karena adanya saling cinta dan saling merahmati di antara manusia. Sebagian ulama menafsirkan nasihat itu dengan ifalul khair wal ghair, engkau menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Dan Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Balad, dua dari tiga sendi dakwah, thumma kana min ladzina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhamah. Kemudian adalah orang-orang yang beriman, mereka senantiasa nasihat-nasihat dalam kesabaran dan nasihat-nasihat dengan kasih sayang. Ya, di samping yang disebutkan dalam surah Al-Asr tentang tawasaw bil-haqqi, saling menasihati di atas kebenaran. Maka tentu saja rahmat dan saling menyayangi di antara manusia adalah perkara yang telah Allah curahkan dalam hati manusia yang Allah ciptakan mereka dengannya. Hanya sekarang bagaimana kemudian Islam menyuguhkan potensi rahmat kasih sayang dan kecintaan dalam proporsi yang benar, khususnya dalam menciptakan tatanan kehidupan yang baik dalam hubungan masyarakat dan bernegara. Maka kita akan lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewujudkan perkara itu dengan begitu sempurna. Ada sebuah hadis yang sangat penting dalam perkara ini yang menentukan perkara rahmat itu dengan jelas, karena dia sekali lagi tidak hanya menunjukkan kepada kita kewajiban saling merahmati, tidak, ya, karena itu adalah perkara yang telah jelas dan pasti, namun juga mengingatkan kepada kita bagaimana cara meraih saling kecintaan di antara kaum muslimin itu dan di antara masyarakat seluruhnya, dan apa faedah yang akan mereka dapatkan dengan kecintaan itu. Rasulullah bersabda dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad al-wahid. إذا اشتكى منه عضو تداهى له سائر الجسد بالسهر والهمة." رحمه الله صلى الله عليه وسلم permisalan seorang muslim, permisalan kaum muslimin dalam saling mendekatkan kecintaan di antara mereka dan saling menyayangi di antara mereka dan saling menguatkan di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Jika sebahagian dari tubuh itu sakit, maka akan serta-merta seluruh tubuh yang lainnya, bagian tubuh yang lainnya akan digadang dan akan mengalami demam. Sebuah hadis yang ringkas, namun di dalamnya ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Seperti yang diingatkan oleh Imam Qadi Al-Iyad, Qadi Al-Iyad di Musa Al-Yahsan, bahwasannya bagaimana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan kaum muslimin sebagai satu tubuh yang dia permisahan yang sangat sempurna, yang tujuannya adalah pendekatan pemahaman dengan cara yang sangat tepat dan menampakkan makna-makna yang abstrak dalam wujud yang nyata yang bisa disaksikan, bisa disaksikan. Artinya tadi, saling menyayangi dengan para kaum muslimin digambarkan oleh Rasulullah dengan seperti sebuah tubuh yang gambaran yang sangat clear dan nyata, bahwa kaum muslimin harusnya mereka seperti tubuh itu, yang merasa sakit bagian tubuh yang lainnya atas penderitaan tubuh yang lainnya, dan mereka senantiasa saling menyayangi dan saling menguatkan, saling membantu dan saling meringankan, dan saling mendekatkan keadaan di antara mereka. Dan kita sebutkan tadi bahwa disebutkan dalam hadis ini tiga perkara. Yang pertama tarahum, saling menyayangi. Yang kedua tawadhu, dan yang ketiga ta'atuf. Yang kata Imam Ibnu Abi Jumrah bahwa ketiga kalimat ini dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama, tetapi dalam kedudukan makna yang hakiki memiliki perbedaan yang nyata pula. Sama-sama menunjukkan kasih sayang, tapi berbeda dari sisi makna yang dituju secara khusus. Tarahum saya kira jelas dan mati. Maka tawaduk adalah usaha untuk meraih kecintaan, mendekatkan di antara dua orang agar mereka saling mencintai. Itulah tawaduk. Maka di sini ada isyarat bahwa tarahum ini mesti ditempuh jalan untuk meraihnya, mesti senantiasa diusahakan perkara yang mendatangkan rahmat di antara kaum muslimin itu. Tidak sekedar mengatakan saya sayang, saya cinta, tidak. Ada bukti yang menunjukkan akan kecintaan itu, dan ada jalan yang ditempuh untuk meraih kecintaan itu. Ini yang disebut dengan sebab untuk mendapatkan saling merahmati di antara kaum muslimin. Ada pun ta'atuf, ibarat baju yang saling menguatkan, seperti benang yang menyusun sebuah baju tadi. Ya? Ta'atuf adalah ta'awun. Ta'asih adalah saling menguatkan. Maka dia faedah dan buah dari saling merahmati itu adalah dusta ucapan seorang bahwa ia cinta kepada saudaranya namun yang terjadi yang menjatuhkan saudaranya, yang menindak-indak masalah terjadikan saudaranya. Tidak demikian tentu saja. Maka dia menguatkan saudaranya. Jika dia keliru, maka ia arahkan kepada kebaikan. Jika ia dalam kebaikan, maka sementara mendorongnya untuk senantiasa semakin banyak kebaikannya. Maka inilah yang dimaksud dengan hadis ini. Disebutkan akan rahmat dan disebutkan akan sebab untuk meraih parahan di antara kaum muslimin, dan mengingatkan akan taubah dan hasil yang akan didapatkan jika saling merahmati itu terjadi di antara kaum muslimin. Maka sungguh betapa butuhnya kita untuk mewujudkan perkara dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan dalam bernegara. Seorang pemimpin jika ia merahmati rakyatnya, maka sesungguhnya ia telah membangun istana yang megah dalam hati rakyatnya, dan itu jauh lebih berharga dari istana yang sebesar apapun, semahal apapun. Demikian pula seorang ahli ketika ia memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang, ia bersabar dalam cobaan dan gangguan, dan ia terus menegakkan kebenaran, menyampaikan yang hak, yang diinginkan oleh rahmat kepada seluruh manusia. Maka tentu saja Allah akan memberikan kemaslahatan dalam dakwahnya dan kebaikan bagi umat seluruhnya. Demikian pula siapapun kita tentu saja, dalam posisi apapun kita, kita hendaknya mendasari setiap amal perbuatan kita, mendasari setiap ucapan dan perkataan kita dengan landasan kasih sayang, kecintaan kebaikan bagi saudara kita. Karena terus mengingatkan dari ini ahadukum hatta yusibba li akhihi ma yusibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian hingga ia cinta bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Maka tentu saja ini nasihat yang sangat berharga dari kita. Maka marilah kita menghidupkan kembali perkara ini, saling merahmati. Yang kasih sayang dan rahmat itu pasti ada pada diri kita, ya, besar maupun kecil. Namun mari kita arahkan ia untuk semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah. Kita rahmati meskipun orang yang berbuat jelek kepada kita, dengan meluruskan perbuatannya dan mengarahkan dia kepada kebaikan. Dalam hadis Abu Hurairah sebagai penutup, bisa menyebutkan akan ikatan iman yang dia ikatan yang sangat kuat dalam kasih sayang itu sendiri. Kata beliau, al-mu'min akhul mu'min, seorang mu'min adalah saudara mu'min yang lainnya. Wal-mu'minu mir'atul mu'min, dan seorang mu'min adalah cermin bagi mu'min yang lainnya. Maka cermin tentu saja menjelaskan kepada kita hakikat kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Jadi dia menampakkan apa yang ada di saudaranya utuh seperti apa adanya. Tidak seorang pun di antara kita yang akan memasang di rumahnya cermin cembung ataupun cekung, meskipun dia tidak ingin kejelekannya nampak, ataupun dia tidak ingin dibesar-besarkan kebaikannya. Karena cermin cembung kadang membesarkan kebaikan kita, cermin cekung kadang menyebabkan kejelekan kita menjadi kecil padahal ternyata besar. Pasti setiap orang akan mencari cermin datar, cermin yang menampilkan dirinya apa adanya. Dan itulah kewajiban iman, itulah kewajiban saling merahmati di antara kaum muslimin. Nasihat yang disebutkan oleh pembicara yang pertama tadi, semoga Allah mengingatkan kita untuk mewujudkan ketua dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, syukurlah seorang. Kemudian mungkin setelah kita mendengarkan uraian-uraian yang telah lalu, nampak sangat banyak rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Berbagai nikmat yang patut kita syukuri dalam kehidupan ini. Dan terlalu banyak peluang-peluang untuk beribadah, peluang-peluang untuk mengambil andil di dalam membangun diri masyarakat maupun negara. Maka mungkin ada baiknya kita meminta kepada Al-Ustaz hadir untuk menjelaskan bagaimana atau memberikan kepada kita sebuah hadis sebagai pedoman agar supaya bisa melandasi kita di dalam mengarahkan nikmat atau menjalankan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita pada apa yang dicintai dan diridai oleh Allah. Beri waktu 5 menit karena kesempatan sangat mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu sulama minan nasi 'alayhi sadaqa kullu yawmin taqlu fihi asy-syams." Nabi SAW bersabda, setiap persendian dari manusia, setiap tulang persendian dari manusia wajib atasnya sedekah setiap hari muncul matahari. Ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Kamu berbuat adil di antara dua orang itu adalah sedekah. Wa ta'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqah. Kamu bantu seseorang dalam tunggangan, kamu naikkan dia di tunggangan, kamu angkat barang-barangnya di tunggangan, ini juga sedekah. Bahkan wal kalimatut thayyibah, kalimat yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Bahkan setiap langkah yang kamu langkahkan ke salat adalah sedekah. Wa tumitul adha 'anil thariqi sadaqah. Kamu menghilangkan gangguan dari jalan juga adalah sedekah. Hadis yang datang dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita kewajiban bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai setiap persendian kita wajib kita tunaikan kesyukuran, ya, setiap terbitnya matahari, dan kesyukuran itu harus dalam bentuk amalan. Nabi tuntun amalannya dalam bentuk sedekah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengarahkan agar supaya beban kewajiban terhadap persendian yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, apalagi terhadap nikmat-nikmat yang lainnya, yang tentunya lebih memerlukan upaya kesyukuran yang lebih luas dan lebih banyak. Ketika Nabi tuntut khusus tentang persendian ini, Nabi telah mengarahkan kepada kita untuk menuntaskan kewajiban persendian ini dengan banyak jalur. Adil di antara dua orang. Dalam kehidupan kita tidak akan bisa lepas. Iya. Antara dua orang yang berselisih dalam cocok, takkan kita mampu bersikap dalam menghadapi dua orang yang berselisih, kita telah bersedekah. Bantu-membantu satu dengan yang lainnya, kita tidak akan bisa lepas. Iya. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan di latar masjid, kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam kehidupan bernegara, kita akan bisa lepas kita dari minta awan, ternyata satu dengan yang lainnya. Ternyata Nabi jadikan sebagai sedekah dan sebagai cara untuk berlepas dari tanggung jawab persendian ini. Coba jemaah, ketika setiap orang memahami perkara ini, dia hidup di muka bumi untuk menuntaskan tanggung jawab kesyukuran ini, tanggung jawab persendian ini dengan cara seperti ini, maka masya Allah kerjaannya di muka bumi adalah ibadah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langkah-langkah ke masjid adalah sedekah. Kalimat yang diucapkan yang merupakan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mencegah terhadap kemungkaran, memberi aturan-aturan agama, menyampaikan perkara-perkara yang baik, cuma merupakan sedekah. Bahkan kita jalan jemaah menghindarkan gangguan dari jalan, duri atau yang semisal itu juga merupakan sedekah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW tegaskan, "Kullu tasbihah sedekah, tasbih subhanallah adalah sedekah, wa kullu tahmidah sedekah, alhamdulillah adalah sedekah, kullu tahmidah sedekah, la ilaha illallah adalah sedekah, kullu tahdir adalah sedekah, Allah Akbar adalah sedekah, seluruhnya adalah sedekah." Bahkan kata Nabi, belum berikan jalan pintas untuk menuntaskan tanggung jawab kewajiban persendian ini. Wa yujizu min dhalika raka'ata yata'ahuma minat tuha, akan menuntaskan semua tanggung jawab ini dua rakaat yang dia lakukan pada waktu duha. Dua rakaat salat duha sudah bisa menunaikan kewajiban persendian ini. Yang dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan bahwa persendian itu ada 360 persendian yang wajib kita tunaikan tanggung jawabnya, kewajibannya setiap terbit matahari. ceramah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kesyukuran terhadap nikmat, yakinlah jamaah, ini adalah kunci. Allah berfirman, waqtul buyuta min abwabiha, datangi rumah-rumah itu melalui pintunya. Dan ketahuilah, pintu tambahan adalah kesyukuran. Allah tegaskan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka pasti dan pasti saya akan tambah. Karena itu siapa yang menginginkan tambahan, tambahan ilmu, tambahan berkah, tambahan keimanan, tambahan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tambahan kebaikan dunia, alam barzah, di akhirat, sebagai apapun kita ingin tambahan, maka kuncinya adalah syakartum, kalian bersyukur. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara tentang kesyukuran, maka kita harus gandengkan dengan nilai-nilai kesabaran. Sebab kesabaran adalah perkara yang selalu dan terus bergandengan dengan kesyukuran, sebagaimana kehidupan kita bergandengan dengan kebaikan dan kesengsaraan, kesusahan dan kenikmatan, bergandengan dengan adanya nikmat dan adanya musibah. Karena itu, hamba yang bersyukur adalah mereka yang siap bersabar. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita memiliki dua perkara ini, maka kita telah menjadikan segala urusan kita baik, segala urusan kita baik. Karena itu Nabi sampai-sampai kagum akan perkara ini. Ajaban di amril mukmin. Betul-betul menakjubkan keadaan orang yang beriman. Inna umurahu kullaha khair. Semua urusannya baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan tidak ada yang dapat perkara seperti ini. Baik semua urusannya kecuali hanya orang yang beriman. Kenapa? In asabat bisara syakar fakana khairan lah. Wa in asabat bisara sabar fakana khairan lah. Kata Nabi SAW, jika perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara yang baik menimpa dia, berhasil panennya, dapat gaji 13, iya, berhasil usahanya, naik kedudukannya, bisa membeli ini, bisa membeli mobil, masya Allah, luar biasa, maka apa yang dilakukan? Syukur, dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka baik bagi dia. Ingat, nanti bersyukur bagi baik. Kalau kita dapat kedudukan, dapat harta, kemudian kita menganggap itu baik, maka sama sangkaan kita dengan sangkaan orang kafir. Kalau begitu orang kafir bahkan lebih baik dari kita, sebab harta kedudukan mereka lebih baik, jemaah. Demikian pula, wa'na sawat syukurah, ketika perkara-perkara yang tidak baik, musibah dan musibah menimpa dia, sakit, gagal dalam usaha, atau yang semisal itu menimpa dia, apa yang dilakukan orang yang beriman? Sabar mereka bersabar, fakana khairan lah, dengan kesabaran baik bagi mereka. Lihat jemaah, Nabi ta'ajjub, Nabi kagum terhadap keadaan orang yang beriman. Semua urusannya baik, sebagai apapun dia di dunia dalam barzah, baik seluruhnya, sebab dia memiliki dua kunci besar ini, kesyukuran terhadap nikmat dan sabar terhadap musibah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah, hiduplah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, dan hiduplah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu bersabar. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada yang berakhir mungkin lagi. Ya. Terima kasih kepada Ustaz Sayur atas penjelasannya, dan waktu sangat-sangat membatasi kita. Dan harus ada kita sisihkan dari waktu untuk tanya jawab. Maka ini mungkin adalah kesempatan yang terakhir saya berikan kepada Ustaz Ibn Yunus. Setelah kita mendengarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan, ternyata tanggung jawab dan amanah itu sangat banyak. Dan setiap orang di atas pundaknya ada tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan di dunia dan di depan Allah Subhanahu wa taala, juga dia menghadap kepada Allah. Maka mungkin kita meminta kepada Ustaz Ibn Yunus memberikan kepada kita sebuah pedoman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pencerahan yang berarti bagi kita supaya kita lebih mengenal makna tanggung jawab itu dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan, ada waktu sekitar 5-7 menit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala ba'd. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita semua telah beriman akan indahnya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya dari sisi lafal namun juga dari sisi makna dan aplikasi dalam kehidupan kita setiap muslim insyaallah. Maka sesungguhnya ada sebuah tuntunan yang lengkap yang menerangkan kepada kita tentang kedudukan amanah dan kewajiban kita untuk menjaga amanah tersebut. Siapapun kita yang dia merupakan ucapan yang sangat tinggi dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Fal imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في ماله في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديثنا صحيح رواه البخاري من مسلم بل هي حديث سنه أقول، di mana Rasulullah memulai tuntunannya dengan kalimat yang global, kaidah yang umum, demikian pula beliau menutupnya dengan perkara ini. Dan di tengah-tengahnya beliau sebutkan contoh dan aplikasi dari tuntunan beliau tersebut yang tentu saja dia bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau mengatakan, "Kullukum ra'i, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Dan setiap kalian akan ditanyakan kepemimpinannya. Ini bersifat yang sekali lagi tegas dan jelas bahwa kita di muka bumi ini tidak akan mungkin berdiri sendiri. Maka kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab berkaitan dengan orang lain. Bahkan seandainya pun kita muncul di muka bumi ini sendiri saja, kita pun punya amanah akan tubuh yang ada pada diri kita untuk kita wujudkan sepenuhnya penghambaan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah memberikan contoh yang sangat terang dan jelas. Kata beliau, sesungguhnya seorang imam, seorang pemimpin, dia bertanggung jawab menemukan amanah dan dia akan ditanya akan kepemimpinannya. Demikian pula seorang laki-laki, dia bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Jadi perlu diingat, jangan disangka bahwa tanggung jawab itu hanya dalam skop yang luas, dalam kedudukan yang besar, dalam imarah yang hebat, gitu. Tidak. Bahkan dalam rumah tangga, seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah tangganya itu. Maka dia akan ditanyakan kepemimpinannya itu. Dan jangan kecewa wahai para wanita. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang hak dan kedudukannya. Maka kata Rasulullah, "Fa'ti kulla li haqqin haqqahu." Maka wanita pun yang mungkin selama ini dipandang sebelah mata, dilecehkan dan sering dihinakan, ternyata kata Rasulullah, "Wal ma'atu ra'iyah." Mereka pun pemimpin, ya? Pemimpin dalam kedudukannya, dalam tugas dan kewenangannya, dalam tanggung jawab dan apa yang diamanahkan kepadanya. Ra'iyatun fi baiti zawjiha, ia bertanggung jawab dalam rumah tangga suaminya. Dan sudah berbuat waladiha, waladihi, dan anak-anak dan suaminya. Dan dia akan ditanya akan penuntunan itu. Bahkan kepada Rasulullah, wal khadim. Dan seperti yang lain, wal abdu. Dan abdu artinya budak, hamba sahaya. Dan kita mengatakan bahwa budak di zaman dahulu adalah seseorang yang tidak punya kedudukan dan seperti harta yang diwariskan. Ya kan? Lalu itu pun ternyata kata Rasulullah, al abdu, ra'in, seorang budak juga ternyata dia pemimpin, dia bertanggung jawab dalam harta yang diamanahkan kepadanya dari harta milik majikannya. Subhanallah. Ini mengingatkan kepada kita bahwa tanggung jawab itu bukan hanya ada pada orang yang merasa memegang urusan itu, tidak, tapi orang yang diperintahkan untuk membantu urusan itu, yang tahu yang diperintahkan dalam menyelesaikan urusan itu, dia pun memegang suatu amanah yang besar. Pemimpin tidak akan sukses tanpa bantuan dari rakyat yang dipimpinnya. Maka demikianlah, semua perusahaan yang besar, tidak akan mungkin dia berhasil mendapatkan keuntungan, bahkan mendapatkan apa yang dia inginkan, jika semua karyawannya tidak mendukung apa yang dia inginkan dari kebaikan dan kesejahteraan itu. Maka jelaslah bagaimana masing-masing kita ada sukin di negeri Islam dalam posisi front dari front Islam itu. Kita wajib untuk melaksanakan kewajiban kita dalam posisi kita, apapun keadaan kita. Mungkin ada yang bertanya, disebutkan seorang suami, disebutkan seorang wanita, bagaimana kalau yang masih bujang? Tenang saja, Rasulullah pun jelaskan dalam hadis ini. Kata beliau, wa rajul ra'in fi mali abihi, seorang anak, seorang laki-laki, jika dia bertanggung jawab dalam harta bapaknya. Subhanallah, semua lapisan masyarakat, semua kedudukan dan kehidupan manusia disentuh oleh tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini petunjuk yang berharga. Sekali lagi mengajak kita untuk bersegera kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan arahan-arahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah adalah mewujudkan semua perkara itu. Kita akan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat kita, bagi bangsa dan negara kita, mewujudkan tatanan nilai-nilai Islam yang begitu luas dan sempurna dalam kehidupan kita. Ini hanya sebahagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lain kalau terselami tuntunan beliau seluruhnya dan kita rehati perintah-perintah Allah dalam kita hayati dan kita amalkan, maka mudah-mudahan apa yang disebutkan Allah balatun qayyatun rabbun ghafur tidak jauh dari kita. Semoga itu terjadi, amin ya rabbal alamin. Saya kira ini dan ilmu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya baik, kita berterima kasih sebesar-besarnya kepada dua pemateri kita atas ilmu dan pencerahan yang telah kita dengarkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua dari apa yang kita dengarkan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan pada kita semua di dalam mengamalkannya di kehidupan kita ini. Dan tentunya berbicara tentang hadis-hadis pedoman di dalam membangun masyarakat dan memajukan umat, ini adalah pembahasan yang sangat luas. Dan ada buku-buku dari para ulama yang telah ditulis dalam menyusun hadis-hadis khusus. Karena itu di masa dahulu ada disebut dengan nama al-kulliyat, hadis-hadis kulliyah yang mencakup pokok-pokok agama. Dan ini dikumpulkan beberapa belas hadis yang dianggap seluruh hadis kembali kepada hadis-hadis tersebut. Kemudian berjalan masa demi masa dan datang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menulis kitabnya Al-Arba'in, dan beliau kumpulkan seluruh pokok-pokok hadis yang diuraikan dan disebutkan oleh para ulama. Ada buku-buku yang lain seperti buku Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Syedi, ya, berkaitan dengan masalah ini, Bahjat Qulubul Abrar, beliau membuat 99 hadis panduan dan pedoman di dalam hal ini. Dan juga salah seorang ulama Yaman yang bernama Muhammad bin Salim al-Bayhani, beliau menulis buku yang berjudul dengan nama Islahul Mujtama', memperbaiki masyarakat. Dan beliau kumpulkan 100 hadis, semuanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, semuanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, panduan dan pedoman di dalam membangun masyarakat dan di dalam memajukan umat. Inilah 6 hadis dari hadis-hadis yang telah dibaparkan oleh dua ustaz kita, sangatlah bermanfaat bagi kita semua dan telah terdapat di dalamnya, dan mungkin telah kita pahami betapa besar nilai-nilai Islam yang universal dan paripurna di dalam kandungan hadis-hadis tersebut, dan betapa penting hadis-hadis itu di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, mungkin saya simpulkan di antara apa yang telah kita dengarkan, yang pertama tentang pentingnya niat dan ikhlas, ya, di dalam setiap amalan. Ini adalah hal yang sangat bermanfaat dan berfaedah di dalam membangun umat. Kemudian yang kedua telah diterangkan hadis tentang 3 perkara yang hati seorang muslim tidak ada gulur padanya. Dan ini adalah landasan membangun kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seorang hamba. Mengikhlaskan amalan untuk Allah, kemudian menasihati penguasa, kemudian komitmen di atas jemaah kaum muslimin, dan juga telah diterangkan tentang hadis ad-dinun nasiha yang terdapat di dalamnya kandungan pokok agama itu dibangun di atas menegakkan lima hak: hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak Al-Quran, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak para penguasa kaum muslimin dan para ulamanya, dan juga hak kaum muslimin secara umum. Kemudian juga di dalam hadis yang diterangkan tentang perumpamaan kaum mukminin, ini adalah landasan dan pondasi di dalam membangun hubungan kemasyarakatan, dalam membangun kebersamaan untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan di tengah manusia. Dan hadis yang kelima tentang bagaimana mensyukuri nikmat, ini juga adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan, sebab tidak ada arti dan tidak ada makna dari sebuah kemajuan kalau tidak ada kesyukuran di atasnya. Tidak ada kesyukuran di atasnya, dan tidak akan bertambah nikmat dari Allah, tidak akan berberkah nikmat itu tanpa ada kesyukuran dari kita. Dan hadis yang ditutup dengannya oleh Al-Ustaz Ibn Yunus juga sangat penting, mengingatkan kepada kita tanggung jawab kita semua ya di dalam kehidupan ini. Yang saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh hadis-hadis tersebut menjadi selalu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, selalu terpatri di dalam dada dan sanubari kita, di dalam kehidupan kita. Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan taufik dan inayahnya kepada seluruh hadirin. Dan juga saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun mereka berada senantiasa diberikan kebaikan, dikopakkan di atas petunjuk, dikopakkan di atas kejahteraan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Maka mungkin untuk akhir dari pertemuan ini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan yang datang dari para hadirin, dan saya sangat mohon maaf kepada seluruh hadirin karena mungkin tanya jawab secara langsung kita tidak buka karena mengingat waktu yang sangat sempit, hanya punya waktu sekitar 10 menit lagi. Dan maka saya persilakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tulisan atau pertanyaan secara langsung tidak ada masalah, tidak bukan untuk satu atau dua orang saja. Ya, untuk meringkas waktu saya persilakan. Ya, kalau tidak, di depan saya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sejumlah kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti acara ini melalui online, melalui internet. Ada pertanyaan dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bandung dan Yogyakarta, dan tentunya yang hadir di sini lebih berhak untuk mengajukan pertanyaannya. Dan saya persilahkan untuk satu dari dua orang, satu atau dua orang dari hadirin untuk mengajukan pertanyaan secara langsung ya. Iya, mungkin ada pertanyaan. Baik, mungkin kesempatan yang pertama saya ajukan kepada Ustaz Sagir. Ayo bertanya, sebatas apa kesabaran kami sebagai warga terhadap kezaliman penguasa? Bagaimana kalau nyawa kami terancam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fitnah-fitnah. Dan Nabi menjelaskan fitnah-fitnah sehubungan dengan puasa. Kemudian di akhir hadis itu Nabi tegaskan kunci keberhasilan untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya sehubungan dengan fitnah itu. Kata beliau sallam, isbiru hatta talqawni ala al-hawd, sabar kalian sampai kalian jumpai saya di telagaku. Dalam hadis yang lain Nabi sallam tegaskan bahwa kewajiban yang kita terhadap penguasa bersabar terhadapnya, wa in daraba dhahrak memukul pundak-pundakmu dan mengambil hartamu, tetapi isma'u wa ati'u, dengar dan taati mereka. Kesabaran jemaah adalah perkara yang sangat besar. Dia nanti dia tidak terbatas. Kalau sudah lepas dari kesabaran, ada batasnya, maka tidak bersabar sudah, keluar dari kesabaran. Kesabaran tidak mempunyai batasan, dia sangat luas dan sangat luas. Hanya di sini kami ingin sampaikan bahwa ketaatan terhadap penguasa itu dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluk fi ma'asyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun juga, termasuk penguasa, dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taati jemaah selama dalam perkara yang ma'ruf dan jangan taati dalam perkara yang mungkar. Kemudian tetap dengarkan taat selama maslahah dan mafsadah, maslahah itu lebih besar. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini sedikit. Baiknya ada sejumlah pertanyaan berkaitan dengan masalah demonstrasi. Ada pertanyaan dari penanya di sini dan juga ada pertanyaan dari Surabaya. Iya. Yang salah satu dari pertanyaan ini berbunyi, bagaimana dengan demonstrasi untuk kebaikan agama? Kami persilahkan kepada Ustaz Ibnus untuk memberikan pencerahan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Jazakallahu khairan dari arif yang oleh sang penanya tentang demonstrasi untuk kebaikan agama. Maka sesungguhnya kita seorang mukmin mengetahui kewajiban kita untuk senantiasa tunduk kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Allah telah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada pemimpin kalian. Maka seorang mukmin hendaknya senantiasa kembali kepada tuntunan agama itu sendiri. Nah, ketika seseorang mengatakan saya ingin berdemonstrasi untuk kebaikan agama, maka kita mengetahui bahwa agama adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang menjelaskan jalan kebaikan dan menerangkan bagaimana kita meraih kebaikan dalam agama ini. Ternyata kita dapatkan bahwa Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah demonstrasi dalam sarana untuk berbuat kebaikan. Ya, kenapa? Karena Islam menengahkan ketenangan, stabilitas, keamanan, dan itu tidak akan mungkin ada pada bentuk dan juga demonstrasi. Dan sesungguhnya kita dapatkan tuntunan secara khusus dalam menasihati penguasa, di mana Rasulullah mengatakan kepada kita dalam 3 hadis, dalam 1 hadis diantaranya hadis Iyad bin Rumin maktub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia kata Imam Ibnu Asim dalam kitabnya Sunnah, Rasulullah bersabda, man arada an yansah lidi sultan fala yujjihi ala niyah wal ya'khud biyadih fa in sami'a minhu sabat wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menasihati orang memiliki kekuatan, penguasa yang memiliki kedudukan, maka janganlah ia tampakkan nasihat itu terang-terangan. Hendaklah ia pegang tangannya. Jika ia didengarkan, maka itulah yang diinginkan. Jika tidak, maka ia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan tadi oleh Ustaz Ibnu Hajar Rahimahullah Ta'ala tentang kewajiban kita bersabar. Tentunya kemungkaran kita ingkari dengan hati kita, tetapi apa yang diinginkan yang kemungkaran dengan ucapan dan apalagi dengan tangan, ketika berkaitan dengan penguasa, maka Islam syariat yang mulia menuntun kita kepada cara menuntaskan dengan cara yang paling bijak tentu saja, yaitu menasihati secara langsung. Kalau tidak diterima, lewat orang lain yang bisa didengarkan perkataannya, kerapoh yang kita inginkan adalah kebaikan bagi semuanya. Adapun menyebutkan kejelekan-kejelekan termasuk demonstrasi adalah cenderung untuk menggalam pemberontakan dan meluaskan kebencian kepada para pemimpin, dan ini tidak hanya mengganggu stabilitas bahkan akan menyebabkan tidak akan diraihnya apa yang diinginkan dari kebaikan yang diinginkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka sekali lagi banyak tentang Rasulullah tentang hal ini, dan para ulama kita menasihati bahwa demonstrasi bukanlah bahagian dari Islam sebenarnya, dan Islam telah memberikan jalan untuk menyampaikan kebaikan itu dengan cara yang paling sempurna, yang tidak menimbulkan masalah tentu saja, bahkan mendatangkan maslahat yang terbesar. Wallahu a'lam bishawab. Saya kesahin kalau Ustaz Zuhir kalau ada tambahan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimam katsiran ma ba'd. Nasihati penguasa dengan demonstrasi adalah meniru cara-cara orang kafir. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia sama dengannya. Ingat, sebejat apapun penguasa yang pernah menguasai negeri kita, tidak akan pernah mengalahkan bejatnya Fir'aun la'natullah alaihi. Tapi itu pun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dan Rasulnya, dua Nabi dan Rasul, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya dalam rangka menasihati Fir'aun? Wa qula lahu qawlan layyina. Kamu berdua katakan kepada dua qawlan layyina, kalimat yang lembut. Ya jemaah, bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala mengantar kita untuk betul-betul mengarah kepada nilai-nilai nasihat dalam bersikap terhadap penguasa. Bersabar, kalau mampu nasihati, tapi dengan nilai nasihat. Menasihati penguasa adalah kewajiban, dan nasihat telah kita jelaskan, pengerahan segenap kekuatan hati untuk kebaikan penguasa. Pengerahan segenap kekuatan hati untuk kebaikan penguasa. Tidak akan mungkin ada nilai nasihat ketika di jalan teriak-teriak, naikkan ini, turunkan ini, masukkan ini, jadikan abang yang semisal itu. Tidak akan bisa nilai nasihat. Mana keikhlasan jamaah ketika untuk dilihat? Iya. Mana ketulusan ketika untuk dilihat? Iya. Dan yang semisal itu. Karena itu jamaah, bersabar. Saya ingatkan akan firman Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk para penghuni surga. Ketika para malaikat menyambut mereka, ternyata disambut dengan salam. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian, sungguh surga adalah sebaik tempat kembali. Tidak disambut dengan amalan lain, tapi disambut dengan kunci amalan kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Kesabaran dalam menghadapi penguasa adalah kesabaran yang sangat besar. Karena itu, isbiru, bersabar kalian, kata Nabi SAW, hatta talqauni alal haud, sampai kalian jumpai saya di telaga Uhud. Jadi mungkin saya simpulkan bahwa menasihati itu adalah hal yang diwajibkan, tapi dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, bukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak ada tuntunannya, bahkan menyerupai orang kafir. Dan ada jalur-jalur untuk menasihati. Apakah disampaikan secara langsung seperti dalam hadis yang disebutkan Ustaz Ibn Yunus, diambil tangannya, dinasihati, berucap dengan ucapannya indah, atau dia mensurati, atau dia sampaikan kepada orang yang bisa menyampaikannya. Kalau tidak, maka nasihat yang paling indah adalah dia doakan penguasa. Itu nasihat yang paling indah. Jadi jarang ada yang memahami doa itu sebagai nasihat bagi penguasa. Jadi dari kekurangan fikih dalam agama. Padahal itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Imam Bukhari menyampaikan bahwa saya berjumpa lebih dari 1000 guru. Seluruh guru-guru beliau tidak ada yang silang pendapat tentang harusnya mendoakan kebaikan untuk penguasa. Dan beliau bawakan ucapan Al-Fadhil bin Iyad, bahwa Al-Fadhil bin Iyad berkata, dan beliau ini ahli ibadah di negeri Haramain. Beliau berkata, jika saya punya doa mustajab dan pasti dikabulkan, didengar oleh Allah, maka saya peruntukkan doa ini untuk penguasa. Sebab dengan baiknya penguasa itu kebaikan bagi seluruh rakyat dan seluruh manusia. Maka itu mungkin yang saya bisa simpulkan. Kemudian di sini ada pertanyaan. Ya. Ada yang bertanya, mungkin saya juga kepada Ustaz Ibn Yunus, apakah kita wajib taat kepada pemerintah sampai di dalam mata helm memiliki SIM, memiliki SIM dan KTP, karena banyak ikhwan yang berkendaraan tidak punya SIM atau KTP. Jadi dia saya nggak tahu ya, ini pertanyaannya, apakah ikhwan yang bertanya ini sudah menghadapi sensus, apa tidak, saya nggak tahu. Yang jelas itu pertanyaannya kita ajukan kepada Ustaz untuk menjawabnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala wa ba'd. Pertanyaan dari penanya ini sangat menarik, berisi aplikasi dari apa yang kita sebutkan tadi dan perwujudannya. Cuma seperti yang kita Ustaz berikan tadi bahwa saya kira ikhwah kita tidak seperti itu, ya. Tetapi fenomena ini mungkin terjadi di kalangan kaum muslim. Mereka menganggap bahwa membuat KTP, buat SIM, pakai helm adalah perkara yang berkaitan dengan mengikuti pemerintah dalam perkara yang tidak jelas, ya. Juga boleh ikut dalam perkara ini. Jadi keliru dan kesalahan yang besar tentu saja. Kenapa? Karena Rasul perintahkan kepada kita untuk kewajiban mengikuti pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Dan perkara yang ma'ruf disebutkan oleh para ulama kita, ma'ruf bukanlah sekedar perkara yang jelas secara syariatnya. Tidak, masuk di dalamnya perkara-perkara yang merupakan ijtihad para pemimpin kita yang tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan dalam perkara yang mungkin ada dua pendapat dengan para ulama, kemudian pemimpin kita memilih satu dari pendapat tersebut, kata para ulama kita dalam kaidah syariah mereka, dalam kaidah mereka, hukmul hakim yarfa'u al-khilaf. Hukum yang dipilih oleh pemimpin kita, kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, itu menghilangkan perselisihan yang ada dalam perkara tersebut. Maka sekali lagi, dalam perkara seperti ini telah jelas fatwa dari para ulama kita, Syekh Abdul Aziz bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, Fasih Dahab, ulama yang sabi pada arah ini, yang mengingatkan kesalahan penamaan seperti ini, bahwa kita wajiblah tetap untuk taat kepada pemimpin, meskipun dalam perkara lampu merah, meskipun dalam perkara sindam KTP, karena itu adalah bentuk dari pengelolaan pemerintah kita untuk menjaga kemaslahatan seluruhnya. Maka tentu saja, sekali lagi, jangan dianggap remeh masalah ini. Syekh Ibn berfatwa, orang yang mengingkari ketetapan pemerintah dalam perkara ini, ia telah bermaksiat kepada pemerintah tersebut, dan ia telah durhaka kepada perintah Rasulullah SAW dan memerintahkan taat kepada pemimpin. Subhanallah, tentunya perkara yang sangat besar dalam urusan ini. Ya, maka kalau begitu tidak bisa kita remehkan tentang perkara ini, dan hendaknya kita menjaga watak diri kita dan tidak dinasik. Kita mulai dengan diri kita, ya, untuk senantiasa kita pegang perkara ini. Kita beramal bukan karena ada polisi, kita beramal bukan karena ada yang mengawasi, bukan karena CCTV yang mengintip. Tidak, kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amal kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabnya. Allahumma sallim sallim. Semoga Allah memberkati kita. Maka sekali lagi, para ulama ingatkan tentu wajibnya kita taat dalam perkara tersebut. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Ya, baik. Jam tepat menunjukkan pukul 11:50. Dan ini adalah akhir dari pertanyaan yang saya ajukan untuk kedua ustaz. Dan di akhir pertemuan ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dan melipat gandakan pahala untuk kita semua yang hadir di majelis ini. Secara khusus saya berterima kasih kepada dua ustaz kita yang telah memberikan kesediaannya, memberikan materi di acara ini. Kemudian juga saya bersyukur kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang telah beramal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, telah menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansharallah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mengamalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Dan juga kita berharap mendapatkan pahala dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Beliau bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik kami mengatakan kepada kawan-kawan ini bahwa dari tangan surat penyembuhan ini dikutuhi apakah maksudnya

Amin.